Okay. Antara yang disebut pada seminar yang lepas pernah ada buat di KL, yang pertama tu ke? Oh, yang kedua, kita jangan sibuk, kita jangan terlalu sibuk dengan apa? Wasilah kan, sehingga kita lupa dengan ghayah, objektif kita. Bila kita belajar ilmu hadis, apa objektif kita yang utama? Objektif kita yang pertama ialah, pertama sekali ialah kita nak memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang penyelewengan. Yang kedua, untuk kita beramal dengan hadis Nabi. Apa guna kita belajar hadis? Maksudnya kita belajar ulumul hadis secara mendalam, kita belajar tentang mustalahul hadis, jarh wa ta'dil. Akhlak kita bukan akhlak Nabi. Kita tak mengikut sunnah Nabi. Bila mana Nabi SAW kata, kita tak letakkan sunnah Nabi itu atas kepala kita dulu. Kita letakkan pendapat orang lain yang mungkin tersilap, mungkin yang benar dan sebagainya. Kita alpa untuk nak follow sunnah Nabi, yang merupakan matlamat objektif utama kita belajar hadis. Kita belajar berbanding dengan kita, bila mana kita belajar mustalah hadis, mungkin sebahagian bila mana dia belajar ulumul hadis, some dia rasa begitu bersemangat dan mungkin bergaduh ke macam-macam isu, sampaikan benda tu dah jadi kita berbalah dalam isu tersebut sehingga kita keluar daripada objektif asal kita. Kita nak memastikan hadis Nabi betul dan untuk kita beramalkan dengan hadis tersebut. Dan yang ini, kita belajar hadis betul-betul tapi kita tak follow apa yang Nabi SAW sebut. Kita bersungguh-sungguh nak pastikan hadis Nabi SAW bebas daripada sebarang pemalsuan, tapi solat kita abaikan. Kita lupa bahawa Nabi SAW sebut ayyul a'mali afdal, as-salatu ala waqtiha. Bila mana Nabi SAW ditanya dalam hadis Ibn Mas'ud, apakah hadis amalan yang paling afdal? As-salatu ala waqtiha. Jadi solat pada awal waktu tersebut adalah amalan yang paling afdal, tapi kita tak amalkan. Jadi benda-benda macam ni, ini yang dimaksudkan bahawa kadang-kadang kita lupa dengan objektif kita dengan wasilah. Sebab ilmu hadis, ulumul hadis ni semua adalah wasilah je, cara perantaraan untuk kita sampai macam mana kita nak beramal dengan amalan yang sahih. Wabillahi taufiq. Hopefully answer. Ada dua, kita bagi dulu yang perempuan. Sabda. Bismillah. Penyoal yang mulia bertanya, dia nak menyambung pelajaran, ada orang kata bidang hadis atau bidang fiqh, dan tapi dia muskil. Bukankah, kenapa perlu ada separation, perbezaan antara bidang fiqh dan bidang hadis, yang mana dia, penyoal, memahami bahawa ulama fiqh itu sendirinya adalah ulama hadis. Jadi kenapa perlu, kemudian mungkin ada some statement-statement yang mempertikaikan fiqh ulama'ul hadis dan sebagainya lately ini muncul. Jadi kenapa perlu dibezakan bidang hadis dan bidang fiqh, walhal menurut penyoal dia adalah satu bidang yang sama? Okey, jadi bila mana kita nak sambung, kita perlu faham ulama dahulu dia memulai dia punya proses menuntut ilmu, kebanyakannya dia start dengan Al-Quran. Dia akan menghafal Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran, belajar tentang huruf, huruf qiraat dan sebagainya. Itu adalah permulaan sebagai masa dia orang kanak-kanak. Dan kemudian mereka akan mula menuntut ilmu hadis atau ilmu fiqh. Perbezaan dia ialah bila mana disebut tentang ilmu hadis, dia lebih menjurus kepada disiplin proses nak menganalisa ilmiah akademik suatu hadis itu sendiri. Kalau kita faham hadis tu sebut macam mana kita nak memahami matan satu hadis tersebut, yes, itu yang dipanggil sebagai fiqhul hadis, dan itu yang ada kesinambungan dengan ilmu fiqh. Tapi bila mana orang tu kita kata dia nak takhasus hadis, kalau antum, bila anti mendengar bahawa kita nak sambung dalam bidang hadis, anti kena lebih kurang faham kebanyakan ilmu ulumul hadis ni ialah anti akan belajar tentang bagaimana untuk kita menganalisa suatu hadis. Macam mana yang anda dah sebut tadi dalam kuliah ni, bahawa itu semua memainkan peranan dalam ulumul hadis, dalam bidang hadis yang mana tak dibincangkan dalam bidang fiqh. Sebab dalam bidang fiqh dia lebih kepada macam mana nak istimbab tentang mafhum, tentang fawaid, tentang hukum hakam daripada nas-nas berkaitan tentang nas-nas hadithul ahkam lah mostly. Tanpa terlalu fokus untuk menitik beratkan dia punya keabsahan suatu hadis tu. Jadi saudari dia ada tanya, bukankah ulama fiqh juga adalah ulama hadis? Kita boleh kata ya. Banyak daripada ulama fiqh yang kita terkenal mendalami bidang hadis dan adalah imam dalam bidang hadis, tapi tak semua. Antaranya yang terkenal dalam bidang hadis dan fiqh together, Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi walaupun Imam Syafi'i terkenal dalam bidang hadis, tapi dia tidak seterkenal Imam Ahmad dalam bidang hadis. Sebab Imam Ahmad, dia banyak dia punya kata-kata di dalam bidang hadis, dalam Rijalul Hadis. Dia tengok, dia ada kitab Su'alat, ada Ilal. Imam Ahmad, dia ada kitab yang membicarakan khas tentang para perawi. Anak-anak dia yang tanya, Su'alat anak dia, Su'alat fulan, Su'alat fulan. Dia tanya kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i tak banyak dalam masalah tersebut. Sebab mungkin daripada hayat Syafi'i, dia lebih banyak bergelumang dalam bidang iftak, dalam bidang fatwa. Ini Imam Syafi'i, tengok misalnya, dia belajar, bila dia start belajar, dia belajar hadis selepas daripada dia belajar fiqh. Sebab dia belajar fiqh ketika umur dia belasan tahun bersama Muslim bin Khalid Az-Zinji, seorang mufti di Mekah. Jadi bila mana Imam Syafi'i sampai umur dia 18 tahun, dia mahir dalam bidang fiqh, sampai Muslim bin Khalid Az-Zinji kata, kamu dah boleh bagi fatwa, dan dia izinkan untuk Syafi'i berkongsi fatwa. Selepas dia daripada itu, dia terdengar nama Imam Malik, barulah dia pergi kepada Imam Malik untuk menghafal hadis Muwatta. Tak semua fiqh, apa yang dimaksudkan, tak semua fuqaha mahir dalam selok belok hadis, tapi ramai juga yang mahir dalam bidang hadis. Kadang-kadang kita keliru, kita macam kita terlalu membezakan antara bidang-bidang ni. Sebab sekarang ni situasi zaman sekarang, bila mana orang tu nak menuntut ilmu, mau tidak mau dengan masa yang dia ada, dia terpaksa ambil takhasus tertentu. Kita terpaksa nak masuk universiti, kita tengok ada jurusan syariah, ada jurusan hadis. Kenapa dibezakan macam tu? Sebab silibus-silibus subjek yang dipelajari dalam masing-masing punya fakulti. Kalau macam anti dalam takhasus hadis, hadis misalnya, subjek-subjek anti akan belajar kebanyakannya berkaitan ulumul hadis, tentang mustalah hadis, tentang rijalul hadis, tentang tadwinus sunnah, tentang makanatus sunnah, jarh wa ta'dil, takhrij, naqdul asanid, naqdul mutun, semua kritikan sanad, semua main dengan hadis. Sikit-sikit antum akan pelajari berkaitan, adalah berkaitan fiqh, tapi dari segi takhasus dia akan lebihkan subjek hadis. Kalau anti belajar kuliah syariah misalnya, kebanyakan subjek dia mostly pada fiqh. Fiqh usul, subjek faraid, tentang qada dan sebagainya. Itu semua dah berkaitan syariah, dah di zaman sekarang ni dah dibezakan sebegitu. Tapi ulama dahulu pula dia belajar semua, dan tapi ulama dahulu pun ada takhasus dia. Ada ulama hadis, mungkin ada sebahagian ulama hadis yang mungkin berbeza tahap ilmu di dalam bidang fiqh. Ada yang hebat dalam bidang fiqh, Ibn Khuzaimah misalnya. Orang kenal dia dalam bidang hadis kan, dia ada kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Tapi pada masa sama dia adalah pejuang kepada bidang akidah juga. Dia ada kitab Tauhid, dan pada masa sama dia adalah fuqaha besar, especially berkaitan mazhab Syafi'i pada zaman dia. Dia cuba antum tengok pujian ulama tentang fiqh dia, betapa ulama puji fiqh dia. Even dalam Sahih Ibn Khuzaimah, kalau antum baca bab-bab dia dalam Sahih Ibn Khuzaimah, antum akan tahu betapa dalamnya fiqh Ibn Khuzaimah, macam mana panjangnya dia punya bab tu. Kita tulis pendek-pendek, dia tulis kadang-kadang berjela-jela nama bab sahaja. Sebahagian ulama hadis probably kurang, itu manusia. Manusia ni kita ada masa yang terhad, kemampuan yang terhad, dan kita ada kecenderungan. Jadi ada ulama kecenderungan dia lebih kepada fiqh, walaupun dia ada belajar asas hadis, tapi disebabkan kecenderungan dia lebih kepada kepada misalnya fiqh, maka dia akan kurang bergelumang dalam bidang hadis, kurang bergelumang dengan bidang perawi, para perawi, riwayat-riwayat, tak, dia banyak lebih kepada hukum hakam, tentang fatwa-fatwa semasa, menyebabkan dia lebih mahir dalam selok-belok tu, lebih experience. Itu normal kita sebagai manusia. Dan ada ulama kecenderungan dia ialah dalam bidang riwayat hadis, walaupun dia belajar fiqh, dia sendiri faqih, tapi sebabkan sumbangan dia, dia punya masa yang digunakan itu dalam bidang hadis banyak, dia dikenali dalam bidang hadis more daripada bidang fiqh. Walaupun macam kita sekarang, kita kenali sekarang kebanyakannya mazhab fiqh, mazhab yang empat, tapi kita kurang kenal pada ulama-ulama fiqh yang lain, yang banyak juga daripada kalangan muhaddithin pada zaman dia. Ibn al-Mubarak, even al-Bukhari sendiri, Abu Hatim, semua tu adalah orang-orang yang mahir dalam bidang fiqh. Kadang-kadang, kalau tak, kenapa dia orang menjadi qadi? Al-Hakim an-Naisaburi yang meninggal tahun 405 Hijrah, pengarang kitab Ulumul Hadith dan Mustadrak ala Sahihain, Kitabul Hadith, orang kenal dia dalam bidang hadith, tapi dia adalah qadi di Nisabur pada zaman dia. Yang kalau seorang tu tak faqih, dia tak akan jadi qadi. Begitu juga Ibn Hajar, qadi pada zaman dia, di tempat dia. Begitu juga Abu Ahmad Al-Hakim yang meninggal tahun 371 Hijrah pun ada sama juga. Dia adalah qadi pada zaman dia, tak silap ana, di satu wilayah di Tus, nama dia dekat, rasanya tak jauh daripada Iran, macam itulah. Dia adalah qadi dan dia adalah ulama hadis yang mengarang banyak kitab-kitab hadis. Jadi persoalan dia ialah sekarang, bila mana anti nak kata kenapa kita perlu separate ulama hadis? Jadi ulama hadis kebanyakan dia akan membicarakan tentang riwayat-riwayat hadis, tentang kesahihan suatu hadis. Tengoklah misalnya Abu Hatim, sepanjang hidup dia banyak menghabiskan dengan fulan riwayat. Kita boleh tengok penulisan-penulisan dia, kecenderungan dia ke mana. Tapi ada ulama kecenderungan dia dalam bidang fiqh, tak dinafikan orang yang mana takhasus dia begitu, dia tekun dalam bidang tersebut, tapi bila mana dia sentuh sikit-sikit bab lain, mungkin dia akan tersilap. Macam tu juga kita sebagai antara, misalnya antara doktor dan farmasis, doktor akan belajar juga sikit pasal ubat, farmasis juga akan belajar juga pasal medik, at the same time some subject yang ada similarity. Tapi bila mana takhasus tu berbeza, seorang takhasus dah ubat, satu takhasus dah merawat, kadang-kadang dia orang berbalah antara dia orang. Tapi at the end, kadang-kadang bila mana seorang doktor cuba bincara pasal ubat, mungkin kata-kata dia tersilap walaupun dia pernah mempelajari dia, sebab farmasi takhasus dia kat situ. Dan orang farmasi juga sebaliknya, mungkin juga bila mana dia nak merawat orang tu, dia kurang mahir sebab dia hanya tahu tentang proses-proses ubat misalnya. So begitulah dalam, bila mana anti nak sambung belajar, bila anti nak sambung tentang bidang fiqh, anti akan tahu, anti akan bergelumang dengan bidang hukum hakam biasanya, yang mana hukum hakam tu akan diistimbat daripada beberapa hadis, tapi anti tak akan takhasus dalam bidang menilai hadis. Itu adalah realiti zaman sekarang, melainkan kita sendiri mencari. Kita tidak mencukupi pelajaran kita di universiti misalnya, kita sendiri cari dars di luar. Kalau kita seorang yang haris, seorang yang menuntut ilmu dengan begitu bersemangat, kita akan belajar everything yang akan memberi manfaat kepada kita, bukan hanya takhasus kita saja, sebab kita ada minat, passion. Dan belajarlah kedua-duanya. Kalau antim formality, antim belajar pilih takhasus hadis, di universiti antim akan belajar tentang macam mana nak menganalisis suatu hadis, pelbagai proses. Kalau antim nak belajar tentang fiqhul hadis, kalau tak ada universiti, carilah di tempat lain, pelbagai sumber yang ada. Nasalullah taufiq wassadat. Ada soalan tadi? Wassalamu alaikum. Jadi penyoal yang mulia ditanya, kalau kita berlaku satu khilaf dalam menentukan suatu hadis, ada yang kata mungkin hasan, ada yang kata daif. Jadi macam mana kita nak pegang pendapat siapa? Interaksi kita tu bagaimana? Soal ini mudah, sebab bila mana kita adalah orang awam, kita yang tiada kemahiran dalam satu bidang tertentu itu dalam bidang hadis misalnya, mau tidak mau kita terpaksa bertaklid pada sesiapa. Tapi macam mana kita nak bertaklid? Taklid ni maksudnya kita terpaksa follow somebody punya opinion. Sebabkan kita tak ada maharah, kita tak ada kemahiran untuk nak analisis benda tu sendiri. Jadi bagi orang awam, keutamaan dia ialah dia perlu memilih, dia kena tahu. Bab kata Ibn Sirin, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Tengok pada siapa dia ambil agama kamu. Jadi hadisnya adalah sebahagian daripada agama. Kita tengok daripada siapa kita ambil pendapat tersebut. Jadi pilihlah ulama yang takhasus dalam bidang dia, yang diyakini kefiqahan dia, yang diyakini keilmuannya. Barangkali different daripada orang, setiap orang. Setiap orang dia ada penilaian dia. Mungkin ada orang memandang bahawa Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi sebagai seorang yang tetap dalam bidang hadis. Dan mungkin ada orang yang akan melihat ada orang lain pula yang dia lebih yakini. Jadi itu tak akan ada satu pecantuman di antara orang awam, sebab dia tak boleh menilai sendiri. Macam kita lah, kalau kita dengar sekarang ni, mungkin kita pernah dengar Panadol kan. Doktor kalau kita demam bagi Panadol, sakit kepala bagi Panadol, tiba-tiba rumor tersebar kata Panadol ni berbahaya untuk kesihatan. Dia akan tersekat lah dekat bawah pinggang lah, berapa tahun lah, benda-benda macam tu tersebar kan. Jadi kita sebagai orang awam, mana satu kita nak ikut? Doktor ni kata Panadol okey, selamat. Doktor ni kata ni tak selamat. Kita no other way than follow doktor yang kita trust. Kita cari doktor yang kita tahu mutamakin, maksudnya orang yang jitu dalam bidang dia, pakar dalam bidang dia. Misalnya kita tahu doktor tu pakar dalam pembuatan ubat ke, ataupun pakar dalam chemical badan ke apa semua. Kita yakin dia adalah expertise tu, peganglah dengan dia. Kita tak tahu pun macam mana Panadol tu buat. Kalau disebut tentang chemical dia memberi impak ke, memberi efek pada kita, kesan baik, kesan buruk, kita tak tahu. Terima je. Itu antara contoh dia. Begitu juga dalam bidang hadis. Orang imam ni kata daif, imam ni kata hasan. Orang awam tak ada cara nak tahu, melainkan diyakin kepada ulama yang dipegang. Jadikan ulama tersebut hujah di antara dia dengan Allah kelak. Bila mana kalau kita ditanya, kenapa kamu beramal dengan amalan sekian? Wallahi fulan, Syekh fulan kata hadis tersebut sahih, aku terimalah, sebab aku yakin dia adalah orang yang insya-Allah alim dalam bidang dia. Itu yang orang awam boleh buat. Tapi bagi penuntut ilmu yang ada kemahiran, matlub utama untuk dia untuk cuba mencari kebenaran semampu yang dia mungkin. Boleh jadi ilmu dia tak sampai, tapi dia dah cuba. Try to analyse. Kat mana? Contoh, Syekh ni kata daif, kenapa? Oh, sebab fulan. Dia kata sebab ada perawi dalam satu sanad tersebut, bagi dia kata daif. Jadi bagi penuntut ilmu atau takhasus yang ada dalam hadis, check. Tolong je, check lah. Check, analyse. Maybe dia sependapat, maybe dia tak sependapat. Jadi itu adalah ijtihad masing-masing. Macam dalam bidang fiqh juga kan. Dalam bidang fiqh, yang orang kata kenapa fiqh ni luas, sebab ulama berbeza ijtihad. Dalam satu hadis sendiri, kadang-kadang nak memahami satu hadis boleh bercanggah, padahal nas yang sama. Berlaku di kalangan sahabat sendiri, yang tentang Nabi kata jangan solat sehingga kamu sampai di Banu Quraidah. Betul kan? Dia sampai di Banu Quraidah, dan sebahagian sahabat faham kita tak boleh solat melainkan sampai. Sebahagian lain kata tak boleh, solat mesti kena pada waktu dia. Jadi sahabat berpecah kepada dua dalam masalah tersebut, masing-masing menghormati antara itu, sebab masing-masing ada dalil yang dia dengar daripada Nabi. Satu lagi, sebab satu lagi hadis kata Nabi suruh solat di atas waktu. Tapi satu lagi, Nabi kata jangan salat melainkan kamu sampai. Tapi tak sampai-sampai. So nak kena qada salat nanti, ataupun salat je dari awal waktu. Jadi satu golongan salat kemudian, satu golongan salat ini, dan Nabi SAW tak ingkar pada dua-dua. Cumanya dia kata satu golongan yang betul dapat dua ganjaran, satu yang tersilap dapat satu, sebab ijtihad yang dibina atas dasar yang hak, yang betul. Jadi kita kena tahu ulama, sebagai orang awam tahu siapa ulama yang kita nak pegang. Kalau dalam bidang hadis siapa? Siapa dalam bidang fiqh siapa? Even macam makna sendiri pun, kalau dalam bidang doktor, dia mesti akan pegang satu doktor ni je. Kalau ada apa-apa masalah, doktor ni juga dia call. Any problem, sebab mungkin bagi dia diyakini bahawa doktor ni lah yang mampu explain baik kat dia, yang mampu untuk meyakinkan dia tentang satu masalah kedoktoran. Begitu juga dalam bidang hadis. Hopefully boleh faham. Soalan yang terakhir berbunyi, apakah kitab yang paling ringkas untuk penuntut ilmu dalam mempelajari tentang rijal hadis yang dia boleh hafal ataupun dia telaah? Jadi rijal hadis yang faham mungkin maksud dia ialah kitab yang dia boleh tentang para perawi ataupun ilmu tu segi teori ya, ataupun meskipun tak tahu siapa yang tanya, tapi dari segi teori banyaklah. Dari segi teori macam kitab-kitab yang Ana sebut pada soalan awal tadi, kemudian dari segi aplikasi je, kitab-kitab rijal yang paling ringkas sekali untuk dia telaah, definitely kitab Taqribut Tahdhib Ibn Hajar Al-Asqalani, daripada yang meninggal tahun 852 Hijrah, sebab kitab dia adalah rumusan kepada kitab Tahdhibut Tahdhib yang dikarang sebelum tu. Antum pernah dengar Kutubus Sittah kan? Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Nasa'i, Tirmidhi kan, Ibn Majah, itu adalah Kutubus Sittah. Pengarang dia ada kitab-kitab lain berkaitan hadis yang lain-lain. Jadi Ibnu Hajar asalnya adalah Mizzi. Jadi Al-Mizzi yang sebelumnya Abdul Ghani Al-Maqdisi, tapi kita ambil Al-Mizzi sebab dia yang paling terkenal kat situ. Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Mizzi, yang meninggal tahun 742 Hijrah. Dia kumpulkan perawi-perawi daripada Kutubus Sittah dan kitab-kitab hadis yang lain yang dikarang oleh pengarang Kutubus Sittah tersebut. Sebab misalnya Al-Bukhari, selain daripada Sahih Bukhari, dia ada Al-Adabul Mufrad. Misalnya Abu Daud, dia ada kitab Al-Marasil. An-Nasai ada kitab Amalil Yawmul Laylah. Jadi kitab-kitab itu pun dimasukkan sekali dalam kitab yang dinamakan Tahdhibul Kamal. Jadi Tahdhibul Kamal dihimpunkan perawi-perawi yang ada dalam kitab-kitab hadis tersebut, dan Mizzi pun sebutkan pendapat ulama berkaitan perawi tersebut. Pendapat ulama berkaitan perawi tersebut, sama ada perawi ini okey, boleh diterima, ditolak, semua dia dimasukkanlah. Tapi dia tak letak rumusannya. Jadi kemudian datanglah, ni panjanglah proses dia lah. Pokoknya datanglah misalnya Al-Zahabi yang meninggal tahun 748 Hijrah, Al-Hafidh Mughlatai tahun 762 Hijrah. Diorang ni ambil kitab Tahdhibul Kamal yang menjadi tonggak diorang ni. Diorang tambah, top up, ringkas macam tu kan. Sampai kepada zaman Ibn Hajar. Ibn Hajar, sebab Ibn Hajar kurun selepas daripada dia. Jadi Ibn Hajar diambil kitab ni, kitab Tahdhibul Kamal Mizzi tadi, dia ambil kitab Ikmal Tahdhibul Kamal Mughaltai dan few kitab Al-Zahabi, dia tambahlah, maksudnya dia buat dalam satu kitab. Jadi seolah-olah ada tambahan daripada kitab yang ditulis oleh Al-Mizzi. Itu tentang ulama tulis perawi-perawi tersebut, fulan ni siapa, thiqah ke, daif ke dan sebagainya. Kemudian sebabkan banyak sangat, student-student Ibn Hajar pun tanya lah, minta diringkaskan pula, buatlah satu penilaian dia sendiri. Apa pendapat dia tentang perawi-perawi yang disebut dalam Tahdhibut Tahdhib tadi, yang himpunkan kitab-kitab yang sebelum dia tu. Jadi Ibn Hajar karang Taqribut Tahdhib dalam satu jilid lebih kurang, dihimpunkan semua perawi tersebut dan diletak pendapat dia. Contohnya dia kata Muhammad bin Abdullah fulan thiqah, Abdullah bin Fulan daif, ni sekian indahu tashayyu' lakinnahu thiqah, macam tu. Jadi itu adalah kitab yang ringkas, mudah untuk bagi orang awam, taklidlah pada Ibn Hajar. Tapi kita kena ingat bahawa itu limit lah, dia limit pada certain kitab yang tertentu yang dikarang oleh Ashab Kutubus Sittah. Tapi kalau kitab tersebut tak ada dalam yang dikarang dalam sanad pengarang Kutubus Sittah, maka tak adalah dalam Takrib Tahdzib. Maksudnya bukan semua perawi ada dalam kitab Takrib Tahdzib. Tapi it's good untuk permulaan penuntut ilmu supaya berkenalan dengan Kutubur Rijal pada peringkat awal. Soalan kedua, ada kitab khas bahas fi rijal sahihain. Dia kata, adakah di sana kitab yang khusus yang membicarakan tentang rijal sahihain? Banyak. Sebahagian mafqud yang dah tercicir dan sebahagiannya ada tapi dah tak berapa di diambil beratlah oleh ulama, sebab setelah kemunculan kitab Ibn Hajar tadi, Ibn Hajar masya-Allah lah. Setelah kemunculan kitab dia, dia dah himpunkan semua. Jadi dalam kitab Taqrib al-Tahdzib, dalam kitab Tahdzib al-Tahdzib, kitab yang diambil diolah daripada sebelumnya Ikmal Tahdzib al-Kamal Mughlatain, Tahdzib al-Tahdzib al-Mizzi, itu kitab yang menghimpunkan perawi yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau tak ada je kitab macam Al-Kalabadi, Rijal Sahihain, ada juga. Tapi ihtimam ulama terhadap kitab tersebut semakin berkurangan dengan kemunculan kitab Ibn Hajar Muslim, sebab dia dah himpunkan yang sebelum-sebelumnya dan dia punya maklumat lebih terperinci dan lebih luas. So hopefully menjawab soalan-soalan. Fa idza kunta la tadri wa lam takun bil ladzi yusailu may yadri fa kaifa idzan tadri. Kata ulama kata, kalau kamu tak tahu dan kamu tak tanya, macam mana kamu nak tahu? Sebab itulah kalau ada lagi, jangan tanya anak, tanya pada orang yang lebih berilmu. Ulama kata, ta'allam wa kun hafizan lil'ulumi wa ma qad naba 'ilmuhu an kasal fa inna as-su'ala shifaa'ul 'ayyi wa kam hayratin natajat 'an kasal. Jadi ulama kata, belajar, bila kita belajar, belajar betul-betul, jadilah orang yang betul-betul pegang dengan ilmu tersebut, berjana pada ilmu tersebut. Apa yang kita tak tahu, tanya. Fa inna as-su'ala shifaa'ul 'ayyi, sungguhnya menyoal orang yang lebih ketahui ini, dia adalah penawar bagi segala, bagi penyakit. Wa kam hayratin natajat an kasal, berapa banyak kekeliruan yang kita timbul ni sebabkan kita tak bertanya kepada orang yang lebih ilmu. Dan Quran sebut, a'udzu billahi fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tak tahu. Tapi jangan tanyalah sebab bukan daripada orang berilmu. Nas'alullah at-taufiq was-sadad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.